Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ba'dan intahina min tafsir basmalah wa tafsir hamdalah thumma salah ala rasulullah alaihi salatu wassalam. Fanashra' syuru'an ila mawdu'il kitab. وهذا الكتاب يسمى كتاب التوحيد يسمى كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ada terlewat sedikit ya tentang wa'ala alihi. Labas, kita baca sedikit yang terlewat. Bahwa makna alihi adalah pengikutnya, bukan hanya keluarganya, tapi atba'u ala dini, pengikutnya dalam agamanya. Nas alaihi Imam Ahmad huna, dan ini alaihi aktsarul ashab, demikian pula kebanyakan para ulama dari madhab beliau, bahwa al maknanya adalah pengikut-pengikutnya dari keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Atba'u ala dinihi nassa alaihi rahimahullah. Wa ala hadha fayashmulu sahabah. Oleh karena itu masuk di dalamnya para sahabat dan juga masuk di dalamnya seluruh kaum mukminin ila akhir zaman. Baik. Kitab Tauhid. Kitab masdar kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Makna kitab adalah masdar dari kataba. Kataba menulis. Yaktubu sedang menulis. Kitaban tulisan. Wa kitaban kumpulan tulisan. Kitabatan tulisan. Wakatban pasukan. Mendongak semua. Kok dari tadi tulisan-tulisan, dari sini pasukan. Nanti akan dibahas insyaallah. Apa sih makna asalnya? Barakallahu fikum. Asluhu atau aslu hadhil kalimah madaruhu alal jam'i. Sesungguhnya makna kalimat kata bayak tubuh ila akhiri yang tadi terjemahkan tulisan, menulis, sedang menulis, tulisan, buku, dan pasukan tadi. Madarul maddah ala jam'a. Sesungguhnya maknanya adalah kumpulan. Jadi selama ini kita menerjemahkan menulis, tulisan, ternyata aslinya kumpulan huruf, kumpulan kata. Dari kata al-jam'a. Wa minhu takattaba banu fulan. Contoh dalam bahasa Arab, kalau dikatakan takattaba banu fulan, artinya qabilah banu fulan sedang berkumpul. Apa bahasa Arabnya? Takattaba. Idza ijtama'u, kalau mereka berkumpul. Wa katibah, katibah li jama'atil khail, pasukan berkuda. Kumpulan pasukan berkuda dikatakan katibah. Baik, mengapa kitabah menjadi tulisan? Kitabah bil qalam. Listima'il kalimati wal huruf. Karena yang namanya tulisan itu berkumpulnya di sana kumpulan huruf dan kata-kata. Kumpulan huruf dan kata-kata. Wasumial kitabu kitaban. Sekarang baru kita tahu mengapa kitab dinamakan kitab. Ini buku ini kita katakan kitab. Ini juga kitab. Ada kitab tauhid. Wa ada kitab fiqh. Apa maknanya? Maknanya kumpulan pembahasan tauhid. Yang ini kumpulan pembahasan fiqh. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa sumiya al-kitabu kitaban li jami'ihi ma wudi'a lahu. Kitab dinamakan kitab karena terkumpul di dalamnya apa yang sedang dikumpulkan oleh penulisnya. Kalau kitab tauhid berarti pembahasan atau kumpulan pembahasan tentang tauhid. Maka itu makna kitab. Maka dikatakan katban wa katibatan adalah pasukan, sekelompok, kumpulan orang dikatakan katban atau katiban. Sedangkan tauhid, kalimat kedua, kitabut tauhid. Apa tauhid? At-tauhid naw'an. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma'i was sifat wa tauhidun fit talabi wal qasd wa huwa tauhidul ilahiyyah al ibadah. Kitabut tauhid berarti kumpulan pembahasan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah pembahasan tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengenalinya, kemudian meyakininya. Mengenalinya, kemudian menetapkan, berikrar dengannya. Atau mengenalinya, kemudian kita menunjukkan ibadah kita kepadanya. Berarti ada dua jenis. Tauhid bisa dipahami dari dua sisi. Makanya tidak perlu dipertentangkan apakah dibagi tiga atau dibagi empat atau dibagi dua. Mengapa? Karena itu adalah taqrib al-fahm, untuk mendekatkan pemahaman. Kadang-kadang tidak dibagi. Tauhid adalah beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada lainnya. Itu tauhid. Cuma satu. Tetapi orang bertanya, beribadah pada Allah itu bagaimana? Beribadah kepada Allah dengan lisannya, beribadah kepada Allah dengan hatinya, beribadah kepada Allah dengan anggota badannya. Bilisanih wa biqalbihi wa biarkanih. Berarti tiga dong. Ya, karena kita sedang menerangkan, jadi tiga. Kemudian ada lagi yang bertanya, emang ibadah-ibadah ini semua kepada Allah saja ditujukan? Bagaimana bentuk yang dengan hati? Bagaimana yang dengan lisan? Bagaimana? Terangkan lagi. Yang dengan lisan itu adalah ikrar. Mengikrarkan di lidah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama itu yang kita bahas. Apa ikrar tauhid? Iqrar tauhid adalah aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian dalam hati, bagaimana ibadah dengan hati atau bertauhid dengan hati? Bertauhid dengan hati, hati kita meyakini bahwa tidak ada ma'bud bihaq yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arkan yang membuktikan. Membuktikan ucapanmu dan keyakinanmu. Buktikan dalam bentuk amalan. Itu juga penjabaran tauhid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian, ketika kita bicara tentang tauhid juga, pasti kita akan bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengesakan Allah, beribadah kepadanya, kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Maka tauhid tidak bisa dipisahkan dari ma'rifatullah. Tauhid tidak bisa dipisahkan dari ma'rifatullah. Harus mengenali Allah. Paling tidak tadi sudah disebut, mengenali Allah bahwa dia yang berhak diibadahi. Mengenali Allah bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apakah cuma itu? Kita harus pula meyakini tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya, yang menyendiri padanya, yang tauhid satu-satunya Allah yang memiliki sifat dan nama-nama tersebut. Berarti harus kita esahkan Allah juga dalam masalah-masalah. Naam. Kita harus katakan enggak ada yang memiliki asma dan sifat yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, kita mengenali bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbu kulli syai' wa maliku. Rabbu kulli syai' wa maliku. Yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki dan sebagainya. Maka dikatakan dengan istilah rububiyah. Yang ketiga, sesungguhnya yang pertama tadi sudah dibahas. Apa itu? Bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu harus kita kenali. Itu namanya uluhiyah. Berarti ada berapa jenis tauhid? Satu. Cuma di dalamnya harus mengesakan Allah dalam asma dan sifat. Harus mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Harus mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Tapi bagaimana cara mengesakan Allah dalam uluhiyah dan mengesakan Allah dalam asma dan sifat dan rububiyah? Kalau dalam asma dan sifat, cukup kamu kenali dia dan kemudian kamu tetapkan itsbat, ma'rifah wal itsbat. Ma'rifah wal itsbat, mengenalinya bahwa Allah maha tinggi, Allah maha mulia, Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, Allah memiliki nama ini, nama ini, nama ini. Kami mengenalinya dan kami meyakininya. Hanya dua, ma'rifah wal itsbat, mengenali dan menetapkan dengan yakin. Taib rububiyah, bahwa Allah penguasa langit dan bumi, Allah pemilik langit dan bumi dan alam semesta ini. Ya, mengenalinya dan meyakininya. Berarti sama dengan yang nomor satu. Sama. Taib, ma'rifah wal itsbat. Yang ketiga, tentang uluhiyah. Bagaimana kita mengesakan Allah dalam kesendiriannya untuk diibadahi? Ya dengan beribadah padanya. Apa itu ibadah? Ibadah itu engkau menunjukkan segala niat-niatmu dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, qasd wa talab, dalam menunjukkan segala macam ibadah kepada Allah dan dalam meminta dalam doamu juga kepada Allah. Baru berarti engkau mengesakan Allah dengan uluhiyahnya. Kalau yang nomor satu, nomor dua sama-sama ma'rifah wa isbat, berarti tauhid itu cuma dua. Satu, dua. Tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid qasad wa talab. Iya juga. Ya memang kalau dilihat dari cara apa yang kita lakukan, ya dua jenis. Karena rububiyah dengan asma dan sifat sama-sama ma'rifah wal isbat, mengenali nama-namanya dan menetapkan, mengenali rububiyahnya dan menetapkan. Uluhiyah, bagaimana konsekuensi dari uluhiyah? Kita menunjukkan segala ibadah kita kepadanya, tidak kepada yang lain. Dalam talab, meminta, berdoa, beristianah kepadanya, tidak kepada yang lain. Maka barakallahu fikum. Dari sinilah muncul istilah yang sedang kita baca. Apa itu tauhid? Ada dua, tauhid fil ma'rifati wal itsbat. Tauhid yang kita harus mengenali dan menetapkan. Apa yang masuk di dalamnya? Yang masuk di dalamnya dua, tauhid rububiyah dan al asma'us sifat. Tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Apakah ada tauhid al-mulkiyah? Mereka hizbiyun khawarij selalu mengatakan tauhid itu bukan bagi tiga, bagi empat. Ada tauhid mulkiyah. Apa tauhid mulkiyah? Mengesakan Allah dalam hal kekuasaan. Kalau itu yang kamu maksud, sudah ada di rububiyah. Apa makna rububiyah? Penguasa alam semesta. Apa yang kamu maksud? Ya maksudnya Allah SWT memiliki sifat. Sudah ada dalam asma dan sifat. Allah memiliki sifat mulk. Allah Malikus sama wal ard. Allah Subhanahu wa taala lahul mulku wa lahul hamdu. Apalagi? Sehingga itu bukan mengada-ngada, tetapi merincikan apa yang sudah diringkaskan. Hanya saja mereka menginginkan sesuatu yang lain dalam tanda petik. Apa sesuatu yang lain? Yaitu makna bid'ah mereka. Sebagaimana ucapan Khawarij yang dulu membawa pedangnya, membawa mushafnya di atas pedangnya, kemudian berkata, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Kalimatu haqqin aradu bihal batil, kalimatnya hak, tapi apa yang mereka inginkan kebatilan. Kalimatnya hak, bahwa hukum milik Allah SWT ada di sini, hukum milik Allah ada di sini, hukum milik Allah SWT, karena itu adalah sifat Allah, af'alullah. Tetapi yang mereka maksud adalah tidak boleh ada satu orang pun yang menghakimi dan menjadi hakim. Ya boleh. Maka sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat yang mulia yang lainnya disebut sebagai orang yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang mengerikan. Kembali kepada kita. Yang pertama, tauhid fil ma'rifati wal itsbat, tercakup di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua, tauhid fit talabi wal qasad, wa huwa tauhidul ilahiyah al ibadah, yaitu tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Disebut talab wal qasad karena kita meminta kepada Allah, beribadah menunjukkan ibadah kita juga kepada Allah. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وبالله التوفيق.